Itu kalau di masa iddah. Ya, jadi seorang wanita misalnya ditalak oleh suaminya. Talak satu, talak pertama. Wanita ini tidak dikeluarkan dari rumah. Ya, tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Dan di masa iddah yang sedang dia lalui, masa menanti, terlepas kita mengatakan dengan kondisi-kondisi yang berbeda, ya, ada yang 3 bulan kalau sudah tidak haid atau belum haid, ada yang 3 kali haid, ada yang masa iddahnya itu sampai dia melahirkan, ya, atau kondisi-kondisi yang lain yang memungkinkan seorang suami untuk merujuk istrinya. Maka dalam kondisi ini tidak boleh seorang laki-laki melamar wanita yang sedang berada di dalam masa iddah, baik dengan sharih, dengan ucapan yang jelas dipahami, yaitu dia mengatakan saya melamar kamu, atau dengan sesuatu yang sifatnya sindiran. Ya, ini dua-duanya tidak diperbolehkan. Jadi jangan melamar orang yang berada di masa iddah, ya, iddahnya adalah raji'iyah, yang masih mungkin kembali. Tapi kalau nanti sudah habis masa iddahnya, ya, dan suaminya tidak merujuk wanita tersebut, ah, itu bisa dikhitbah. Tetapi kalau masih di masa iddah dan talaknya adalah talak raji'i, maka haram untuk dilamar. Ya, wanita tersebut haram untuk dilamar karena dia sebenarnya masih di bawah ikatan suami istri, ya, dan belum putus. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik in aradu islaha. Sesungguhnya suami-suami mereka, yaitu suami dari istri-istri yang ditalak, adalah lebih berhak untuk kembali kepada mereka. Fi dzalika, di dalam masa iddah atau selama berada di masa iddah. In aradu islaha, kalau keduanya atau mereka ingin islah, yaitu berdamai. Nah, jadi ini penting para pemirsa Niaga TV, ya, harus kita ingatkan. Kita sampaikan bahwa seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, baik talak satu atau talak dua, tidak boleh seorang laki-laki melamar wanita yang berada di dalam masa iddahnya, baik lamaran yang sifatnya sharih atau yang sifatnya hanyalah sindiran. Ya, misalnya seseorang berkata kepada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, sedangkan talaknya adalah masih talak satu, talak dua. Seorang laki-laki berkata, ya, saya berharap saya mendapatkan seorang wanita yang salihah. Ya, ini kalimat yang tidak secara terang dia melamar, tetapi bisa jadi dia mengabarkan keinginannya. Atau dia mengatakan, wanita seperti kamu, ya, seharusnya tidak sendiri, harus punya suami, misalnya, ya. Atau kalimat-kalimat yang semisal, yang menunjukkan ketertarikan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Dan itu tidak boleh diucapkan kepada seorang wanita yang berada di masa iddah, dan iddahnya adalah masih memungkinkan suaminya untuk merujuk, yaitu dalam kondisi talak satu dan talak dua. Lalu dikatakan, wa ammal mu'taddatul ba'inu bisalasin au khul'in au anil wafati fayuhramu tasrihu duna ta'rid. Adapun wanita yang berada di masa iddah, di dalam talak bain, yaitu di dalam talak tiga, jadi dia melewati masa iddah setelah dia ditalak untuk ketiga kalinya, atau seorang wanita yang berada di masa iddah dikarenakan dia melakukan khulu', yaitu gugatan perceraian. Itu kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama, seorang yang sedang melewati masa iddah setelah dia ditalak oleh suaminya, talak bain, talak ketiga. Kondisi yang kedua adalah seorang wanita yang melakukan khul', yaitu menggugat cerai suaminya. Kondisi yang ketiga adalah anil wafah, seorang wanita yang sedang melewati masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Tentunya sebagaimana akan kita bahas, masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. At-tasrihu duna at-ta'rid. Di dalam kondisi ini yang diharamkan adalah at-tasrih, yaitu melamar secara tasrih dengan ucapan yang sharih, dengan ucapan yang jelas. Tidak boleh seseorang mengatakan kepada wanita yang ditalak tiga, saya melamar kamu. Jadi ada seorang wanita berada di masa iddah dan dia sudah ditalak untuk ketiga kalinya oleh suaminya. Tidak boleh ada laki-laki lain di masa iddah mengatakan saya melamar kamu. Tetapi duna ta'rid, tapi memungkinkan untuk melakukan ta'rid, yaitu kalimat yang sifatnya sindiran, kalimat yang sifatnya berisi pesan keinginan untuk melamar kalau nanti sudah habis masa iddahnya. Ya, tadi yang sudah kita contohkan ya, seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, aku berharap dipertemukan dengan wanita yang salihah, aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikanku kemudahan untuk menikah tahun ini, atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan ketertarikan. Ini dua hal ya penting untuk kita ketahui. Jadi ada kondisi di mana wanita iddah itu tidak boleh dilamar baik dengan kalimat yang sharih ataupun dengan sindiran, yaitu apabila dia sedang di dalam masa iddah dan masa iddahnya adalah talak satu dan talak dua, ada talak raj'i namanya, yang masih mungkin kembali. Yang kedua adalah kondisi-kondisi di mana tidak boleh secara sharih, secara jelas mengucapkan kalimat lamaran, tetapi boleh dengan kata sindiran. Ya, tidak boleh dengan kalimat yang jelas dia melamar, tapi boleh dengan sindiran. Ada tiga kondisi. Satu, atas wanita yang ditalak tiga. Dua, atas wanita yang mengajukan khulu, gugatan cerai, nanti akan dibahas lebih terperinci. Yang ketiga adalah atas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Artinya seorang laki-laki boleh mengatakan kepada tiga orang wanita ini kalimat-kalimat sindiran yang menunjukkan ketertarikan. Misalnya dia mengatakan, tahun ini saya berencana menikah. Ya, atau ya Masya Allah, ujianmu sangat berat, mudah-mudahan segera ketemu dengan laki-laki yang waktunya nanti masa iddahnya engkau dipertemukan dengan laki-laki yang baik ya. Atau kalimat-kalimat yang semisal. Lalu dikatakan di sini, adapun dalil bolehnya mengucapkan kalimat sindiran yang menunjukkan keinginan untuk melamar apabila nanti sudah habis masa iddahnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, di mana Allah Ta'ala berfirman, wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa, tidak ada dosa atas kalian, yaitu mengucapkan kalimat ta'rid, kalimat-kalimat sindiran yang menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang wanita di dalam tiga kondisi tadi, yaitu yang ditalak tiga, yang dia mengajukan gugatan cerai dan dikabulkan, dan yang ketiga adalah yang ditinggal mati oleh suaminya. Lalu dikatakan di sini, wa tuhram al-khitbatu ala khitbatil ghair, kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, dan haram hukumnya melakukan khitbah atas khitbah orang lain. Apa maksudnya ini para pemirsa Niaga TV? Ada A, ada B. Si A, si B. Si A sudah melamar duluan, maka si B jangan melamar. Sampai jelas nanti urusan si A, apakah dia diterima atau tidak diterima. Nah, ini tidak boleh kita mengkhitbah alal khitbah, di atas khitbah. Ya kalau memang si A sudah melamar duluan, ya biarkan dulu, tunggu sampai selesai urusannya. Kecuali kalau dia mengizinkan, dia yang berkata si A ke si B, fulan, udah, saya sepertinya tidak jadi maju, kamu aja deh, kalau kamu memang ada niat melamar, lamar. Ya ada izin. Ya. Tetapi kalau masih dalam proses lamaran, belum ada kejelasan, maka Nabi telah melarang perbuatan khitbah di atas khitbah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau Abdullah bin Umar berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melarang, an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din, kalian melakukan baik jual beli di atas jual beli milik orang lain, atau jual beli di atas jual beli orang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, ada dua orang laki-laki yang sedang tawar menawar misalnya, lalu disepakati harga tertentu, dibayarlah uangnya, lalu tidak lama setelah itu bertemu dengan pedagang yang satu lagi yang tidak jauh, dia katakan, tadi kamu beli segitu harganya mahal, udah kembalikan saja barangnya, belinya ke saya, kamu minta aja uangnya kembali, saya kasih dengan apa, dengan harga yang lebih murah misalnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh kita membeli ya di dalam kondisi seseorang sedang melakukan apa, tawar menawar, atau bahkan sudah dia beli kemudian berusaha untuk dibatalkan oleh pedagang yang lain. Ya, tidak boleh seperti itu. Wala yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi, sebagaimana seseorang tidak boleh mengkhitbah, melamar di atas lamaran orang lain, hatta yatruka al-khatibu qablahu, sehingga yang melamar sebelumnya meninggalkan, artinya dia tidak melanjutkan prosesnya, atau ya dia mengizinkan. Jadi antara memang prosesnya buntu ya, ternyata jawabannya adalah si wanita tidak mau misalnya, selesaikan kalau seperti itu. Lalu atau dalam kondisi yang kedua, ya, bahwa si laki-laki yang mengkhitbah duluan mengizinkan kawannya untuk maju, udah kamu aja deh yang maju, saya tidak jadi misalnya. Nah, itu baru diperbolehkan. Oleh karenanya Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, diharamkan melakukan khitbah atas khitbah, dilarang melakukan khitbah atas khitbah orang lain. Idza surriha lahu bil ijabati illa bi idznihi, ya, apabila masih menunggu jawaban atau belum ada kepastian, ya, illa biiznihi, kecuali kalau yang melamar pertama itu mengizinkan. Lalu dikatakan wa illam yusarrih bi ijabatihi jaza. Tetapi kalau sudah dipastikan bahwa wanita yang dilamar itu misalnya menolak dan lain sebagainya, maka dalam kondisi itu barulah diperbolehkan. Wa man istushira fi khatibin falyadhkur musawiyahu bisidqin. Barang siapa diminta pendapatnya fi khatibin, atas seorang yang melamar. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada saya lalu berkata, dan dia seorang ayah, Pak, tadi pagi datang ke rumah saya seorang laki-laki yang katanya kenal dengan Anda, namanya Fulan-Fulan. Dia melamar putri saya. Bagaimana menurut Anda tentang laki-laki tersebut? Apakah dia baik atau bagaimana? Dia baik atau bagaimana? Maka dalam kondisi ini, falyadhkur musawiyahu bisidqin. Orang yang ditanya tersebut, diminta pendapatnya tersebut, haruslah menyebutkan keburukan orang tersebut dengan jujur apa adanya. Artinya jangan ada yang disembunyikan. Ya, tidak boleh ada yang disembunyikan. Oleh karenanya di dalam hadis Rasulullah SAW ketika membaiat para sahabat, di antara poin baiat itu adalah wa nushu likulli muslimin, menasehati setiap muslim. Artinya kalau orang tua yang datang itu bertanya, saya harus jujur. Yang saya tahu, Pak, dia, saya berkata apa adanya, memang ibunya sering mengeluh masalah sholatnya yang belum baik. Itu disampaikan. Karena masalah ini harus terang benderang. Ini akhlaknya, dia masih suka mabuk-mabukan, Pak. Yang saya tahu ya, dia suka mabuk-mabukan misalnya. Ya harus saya sampaikan dengan jelas, dengan terang. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaman dulu. Ya, ketika ada seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala an, ya, yang ditalak oleh suaminya yang bernama Abu Amr ibni Hafs. Lalu masa iddah wanita ini pun habis. Lalu dia meminta pendapat dari Nabi karena sudah ada dua orang yang melamar. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua adalah Jaham Al-Khatbani. Maka Rasulullah mengasih komentar, adapun Abu Jaham, dia ringan tangan orangnya. Artinya ringan tangan apa? Mudah memukul orang. Adapun Muawiyah, fasa'luqun la malalahu. Ya. Adapun Muawiyah, dia orangnya so'luk, ya. Orang yang miskin. La malalahu. Dia tidak memiliki harta. Inkihi Usamah ibni Zaid. Ya, Usamah ibni Zaid. Nikah saja dengan Usamah bin Zaid. Nah, di sini Nabi, kita karena beliau ditanya tentang sosok. Ya, jadi ada dua orang yang melamar. Maka Nabi memberikan semacam apa masukan, ya, tentang si fulan. Kalau si fulan begini, wahai fulana. Kalau si fulan yang lain begini, wahai fulana. Dan itu harus jujur, ya. Kita harus katakan apa adanya, ya. ada kondisi-kondisi di mana kita boleh menyebutkan aib, salah satunya dalam kondisi ini. Ya, apabila ditanya pendapatnya tentang seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan wa yundab an yakhthuba indal khitbah wa indal aqd. Wa yundabu an yakhthub indal khitbah wa indal aqd. Hendaknya disunnahkan menyampaikan khutbah ketika khitbah dan ketika akad. Ya, hendaknya ada khutbahnya. Khutbah yang dimaksud adalah ucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ini dia khutbah, ini dia khutbah. Nah, ini hendaknya diucapkan juga baik ketika khitbah ataupun ketika akdun nikah. Ya, hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya beliau berkata, "Allamana Rasulullah khutbatul hajah." Ya, Nabi mengajarkan kami khutbatul hajah, khutbah yang diucapkan ketika kita ada semacam momentum, ada semacam apa namanya kegiatan tertentu. Nah, ini diucapkan. Ini kita sebut dengan khutbatul hajah. Dan ini sunnah. Ya. Atau kalau contohnya dalam akad misalnya, ya, mengucapkan uzawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Nah, itu ada pesan juga di situ. Uzawwijuk, aku nikahkan engkau, ala ma amarallahu ta'ala, atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu perintah Allah? Min imsakin bima'ruf, engkau menjadikan wanita ini istrimu dengan cara yang baik, atau engkau ceraikan dengan cara yang ihsan. Ya, artinya kalau engkau ingin menjadikan dia istri, maka jadikanlah, perlakukan dia dengan cara yang baik. Dan jika engkau ingin apa namanya menceraikannya, maka ceraikan dia dengan cara yang baik. Itu pesan Allah di dalam kitabnya. Baik. Lalu dikatakan di sini, walau khotoba al-walidu indal ijabi faqala az-zawju alhamdulillahi was-salatu ala rasulillahi qabiltu. Apa hukumnya? Ya, seorang wali menyampaikan khutbah nikah sebelum menikahkan putrinya, lalu si calon suami az-zawj dia mengucapkan hal yang sama ketika menjawab, ketika kabul. Biasanya kan saya terima nikahnya fulanah binti fulanah dengan mas kawin sekian. Tapi dia mengucapkan tidak langsung kabil tu, tapi dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kabil tu. Jadi antara ucapan kabil tu dengan ada jedanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, kesempatan kedua ini kita gunakan untuk tanya jawab terkait dengan beberapa poin yang sudah kita sampaikan, dan sudah ada dua nomor yang kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita coba sapa, ada penelepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Bagaimana kabar sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah Pak Ali, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Masya Allah. Silahkan Pak Ali. Ini bukti pengajian salah satu Pak Kiai membahas masalah bid'ah. Jadi yang tidak bisa minum telaga Rasulullah SAW itu bukan masalah mualaf. Jadi itu akidah, ya, seperti mawani atau itu. Baik. Itu pasal. Baik. Nanti itu pasal. Nah, mau sekiranya pasal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lam bisraf, ya. Kalau kita lihat hadisnya itu mengatakan maghayyaru wa baddalu, yang mereka ubah dan mereka ganti. Ya, dan bid'ah dalam definisi para ulama dia mencakup yang sifatnya i'tiqad ataupun ibadah. Justru kalau muamalah ya tidak ada kebid'ahan. Ya, tidak ada bid'ah dalam masalah yang sifatnya keduniaan. Kalau masalah dunia, hukum asalnya ya mubah, sampai ada dalil yang mengharamkan. Tapi ibadah itu secara bid'ah itu dalam hal ibadah. Oleh karenanya Nabi berkata, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu." Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam urusan agama, adapun dalam urusan yang bersifat keduniaan, ya antum a'lamu bi umurid dunyakum, kata Nabi, kalian lebih paham masalah dunia, maka handphone bukan bid'ah, mobil kendaraan alat transportasi bukan kebid'ahan, alat komunikasi bukan kebid'ahan, teknologi bukan kebid'ahan. Tapi kebid'ahan dia yang kaitannya dengan ibadah atau kaitannya dengan akidah. Ya, seperti bid'ahnya akidah Mu'tazilah, ada kebid'ahan dalam akidah Jahmiyah atau dalam akidah Qadariyah atau dalam akidah misalnya Jabariyah, atau banyak sekali kalau kita sebutkan, ya, apa namanya, kelompok-kelompok yang memang ada penyimpangan akidah Syiah misalnya. Dan terkadang penyimpangan itu muncul di dalam masalah ibadah. Ya, seperti mengada-ngadakan satu jenis sholat yang tidak dikenal dalam Islam, dikaitkan dengan bulan tertentu, sholat tanggal tertentu diistilahkan dengan sholat rogaib misalnya, atau mengkaitkan puasa dengan syarat tertentu, puasa tidak makan makhluk bernyawa, puasa mutih misalnya. Nah, ini tentunya bagian dari penyimpangan dalam masalah ibadah. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, keduanya adalah masuk ke dalam kategori yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ada satu yang bernama seorang istri mau menggugat suami, meminta cerai, tapi suaminya kenapa Ibu? Suaminya nggak mau menggugat. Baik. Itu Jadi bagaimana Ibu? Istrinya disuruh menceraikan. Istrinya disuruh? Yang menggugat. Baik. suaranya apa seperti muncul apa muncul tenggelam. Jadi seorang wanita menggugat cerai suaminya, tapi suaminya tidak mau. Oh, jadi istri suami menyuruh agar istrinya pergi ke pengadilan dan menggugat dirinya. Iya. Baik. Setelah itu, artinya, mohon maaf ibu ya, suaranya tadi yang saya bilang dia muncul kemudian hilang. Jadi yang jadi masalah apanya ibu? Masalah tadi? Kalau mereka kembali lagi, apakah masih bisa? Apakah harus menikah lagi? Setelah maksudnya setelah gugatan dikabulkan? Ya, setelah gugatan. Baik. Itu saja ibu. Baik. Iya, afwan. Barakallahu fiik. Yang pertama, para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah, masalah khulu akan kita bacakan nanti penjelasannya dengan lebih apa namanya, dengan lebih luas insyaallah di poin yang akan datang. Tetapi secara umum bahwa perpisahan antara suami dengan istri terbagi menjadi tiga. Ada yang berasal dari suami, itu talak dengan tiga jenisnya. Talak satu, talak dua, talak tiga, masing-masing nanti akan kita bahas insya Allah. Yang kedua adalah gugatan yang berasal dari istri. Itu kita sebut dengan khulu. Khulu itu dari kata khala'a. Khala'a artinya melepaskan. Tentunya ada konsekuensinya. Konsekuensinya misalnya apabila hakim memandang bahwa si wanita memiliki alasan yang dibenarkan, maka nanti dia harus mengembalikan apa? Mengembalikan mahar yang pernah dia dapatkan dari suaminya. Yang ketiga ada yang namanya fasakh. Ya, ada yang namanya apa? Fasakh. Ya, fasakh itu artinya ya faskhun nikah, penghapusan. Ya, fasakh artinya penghapusan atau pembatalan. Misalnya gara-gara seorang suami menikahi seseorang yang tidak halal untuk dia nikahi, entah itu saudarinya, sesusuan, ya, atau lain sebagainya. Ini tiga kondisi secara umum yang insya Allah akan kita bahas. Adapun masalah apakah khulu itu jatuhnya adalah talak bain yang menjadikan seorang wanita tidak bisa lagi kembali, ataukah dia misalnya talak raj'i yang memungkinkan kembali lagi, ataukah dia misalnya bukan disebut talak tapi fasakh, dan itu adalah pendapatnya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana nanti akan kita apa namanya bahas. Artinya para ulama terkait dengan hal ini berbeda pendapat ya. Kalau apakah dia talak raj'i artinya masih bisa dirujuk di masa iddah, ataukah dia talak bain, ataukah dia fasakh. Pendapat yang paling kuat nanti akan kita jelaskan lagi ketika kita sampai di poinnya. Wallah alam bisawab, ya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga. Ya. Dikatakan bahwasanya seorang wanita apabila dia mengkhulu istrinya atau istri menuntut gugat cerai suaminya, masih mungkin untuk kembali. Dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para ulama ya, dan ini salah satu pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i, walaupun nanti kita coba nanti lebih dalam lagi kita baca bagaimana sebenarnya pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi orang tua yang kembali ke dalam riba setelah sebelumnya sudah berjanji dan sepakat tidak akan mengulangi lagi setelah hutang riba lunas? Bahkan anak-anak ikut membantu membayar hutang riba orang tuanya karena orang tua janji setelah lunas tak akan berurusan dengan riba. Tapi nyatanya orang tua masih main riba secara diam-diam. Apakah harus ada ketindakan untuk efek jera? Saya anak perempuan yang sudah selama 3 tahun ini mempersiapkan orang tua. Saya ikut membantu orang tua yang keadaan saya sendiri pun sulit. Saya single, punya anak 2. Tapi alhamdulillah hutang orang tua lunas, dibantu adik-adik juga. Tapi sedih kecewa setelah orang tua masih main belakang. Allah bisab ya, apa namanya, seorang anak hanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan, menasehati, ya apa namanya. Kalaupun kita ingin misalnya sekedar mengatakan ibu atau bapak, kalau ibu kembali lagi melakukan transaksi riba setelah bapak dan ibu tahu hukumnya, haramnya, bahayanya, maka saya tidak ada urusan dengan hal itu. Ya, ibu sudah tahu dalilnya, ibu sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, maka setelah ini ya ibu menanggung beban ibu sendiri. Saya hanya sebagai seorang anak bisa mengingatkan, bisa menjelaskan, dan mohon maaf saya tidak akan membantu juga kalau ibu terjerat riba misalnya. Itu sebagai satu, bahkan kalau kita gunakan bahasa Al-Qur'an lebih mengerikan. Al-Qur'an mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Wa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka kalian maklumatkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ini keras. Ya, oleh karenanya kita pun, kita menyampaikan walaupun dengan cara yang baik, saya berlepas diri kalau seandainya ibu melakukan itu lagi. Saya hanya bisa mengingatkan, itu sesuatu yang haram, dosa yang besar, dan saya tidak akan membantu lagi misalnya. Nggak ada masalah mengucapkan kalimat seperti itu. Allah alam bisa. Bolehkah saya pergi untuk hijrah? Ya misalnya kalau nggak ada masalah berpisah rumah misalnya ya. Ya kalau kita masih membantu ya bantu, tapi untuk kebutuhan pokok orang tua kita, untuk kebutuhan hidup. Ya kalaupun mau misalnya misah rumah ya nggak ada larangan sebenarnya. Tidak ada larangan dalam Islam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal haid 7 hari sudah suci, kemudian mandi pada waktu siang menjelang zuhur, lalu malam keluar darah lagi. Apakah salat yang tadi siang tidak sah? Apakah kita harus menunggu 24 jam untuk memastikan darah berhenti? Lalu bagaimana dengan salat kita? Itu sudah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi pernah ditanya tentang darah haid, maka Nabi berkata da'is salata ayyama aqra'iki. Tinggalkan sholat di hari-hari di mana kamu biasa haid. Artinya cara pertama untuk menentukan haid itu adalah dengan kebiasaan. Ya, dengan kebiasaan. Artinya kalau dia kebiasaannya 6-7, maka yang keluar di hari ke-8, hari ke-9 itu adalah istihadhah, darah penyakit. Ya, cara yang kedua, kata Nabi SAW adalah dengan melihat. Ya, dengan melihat, karena damul haid, damul aswadun yu'rafu, kata Nabi. Adalah darah hitam yang bisa dikenal dari baunya, dari warnanya, itu bisa dikenal. Ya, oleh karenanya bisa dilihat dari warnanya. Yang selanjutnya kalau dia tidak punya kebiasaan dan dia tidak bisa membedakannya, dia bisa bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya, entah itu ibunya, kakaknya. Oleh karenanya kalau sudah hari ke-7 ya ditunggu dulu agar genap 7 hari. Baru setelah berlalu baru dimandi. Ya jangan tergesa-gesa sampai habisnya masa di mana kita biasanya masih mengalami haid. Makanya Nabi dalam hadisnya berkata 6 sampai 7 hari, suci yang paling banyak itu 23 sampai 24 dalam satu riwayat. Allah alam bissawab. Di desa saya masih ada ritual 137. Untuk hari kematian dan masak untuk membuat besek, saya kadang tidak mau datang untuk membantu, tapi takut dibilang tidak peduli dengan tetangga. Tapi saya tahu hukumnya itu tolong-menolong dalam kebid'ahan. Allah alam bisawab ya, hendaknya kita membuat satu tradisi yang baru. Yang seharusnya kita mendapatkan besek, kita yang bawa. Ya, Artinya harusnya kita di masyarakat kan dikasih besek. Ya kita ubah tradisi itu. Bagaimana caranya? Kita yang bawa beras. Ya kita bawa beras. Dahulu ketika sepupunya Nabi, yaitu Ja'far ibnu Abi Talib, saudara kandungnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, ketika wafat dalam satu peperangan, ya perang Mu'tah atau apa namanya saat itu, maka beliau termasuk satu dari sekian banyak yang syahid. Maka Rasul berkata, isna'u li'ala Ja'far ta'amat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi bukan buatkan makanan untuk tetangga. Di kita kan malah tetangga yang dapat makanan. Dalam ajaran Islam yang dapat makanan, yang dibantu, diringankan, itu sahibul musibah, orang yang dapat musibah. Ini kalah malah sibuk kadang sahibul musibahnya. Dan memang secara logika sederhana tidak cocok. Bagaimana kita ada orang dapat musibah 7 hari 7 malam kita makan-makan, minum-minum di situ, lalu kita menyediakan rokoknya, semuanya lengkap. Nah, ini menurut saya satu hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Allah alam bissawab. Gimana hukumnya jualan tapi diborong sama yang mau jalan partai? Ya enggak ada masalah, jual aja selama barang yang dijual halal, harganya jelas. Ya, enggak ada masalah, tidak masalah kita menjual barang kepada yang mau nyalon partai. Nabi dalam sholat meminta perlindungan 4 hal terhadap azab kubur. Sedangkan ada ayat yang artinya, wahai celaka siapa yang membangunkan dari tidurku yang panjang. Maksudnya apa ini? Surat Yasin ya. Membangunkan dari tidurku yang panjang. Mimmar kadina hada. Ya, orang-orang yang beriman, mereka di dalam kuburnya itu mendapatkan kenikmatan. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak melakukan dosa, mereka mendapatkan siksaan di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya ada namanya Naimul Qabr dan ada juga azab al-qabr. Ada yang sifatnya nikmat kubur, ada yang juga yang sifatnya azab kubur, dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Adapun tadi masalah ayat itu hanya menggambarkan seolah-olah orang-orang itu merasa dibangunkan dari tidurnya ketika kelak mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Dan itu tidak menafikan adanya nikmat dan azab kubur. Allah alam bissawab. Masih ada pertanyaan? Ya, halo. Assalamualaikum. Saya mau bertanya di luar tema. Apakah ada sunnah dari... Saya tidak mendengar suara apapun. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, tidak terdengar sama sekali. Halo. Assalamualaikum. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, sepertinya ada kendala teknis ya. Assalamualaikum. Baik. Halo. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik. Belum terdengar jelas. Ya, halo, assalamualaikum. Tidak Pak, tidak terdengar dengan baik. Halo, assalamualaikum. Baik, mungkin bisa ada kendala teknis ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya masuk, itu suara dari TV atau dari mana itu? Ya, halo, assalamualaikum. Baik, ada kendala, mungkin bisa ditutup dulu saja sambil dicoba lagi. Baik. Baik, kita kembali ke pesan singkat dulu karena waktunya juga terbatas. Baik, itu sudah dibaca tadi. Bila wanita ada iddahnya, bagaimana kalau bagi laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya? Apakah sama ada iddah? Laki-laki tidak ada iddah. Ya, laki-laki tidak mengenal istilah iddah. Artinya boleh dia menikah berapa waktu setelah dia bercerai atau dia ditinggal mati misalnya, dia boleh segera menikah tanpa ada masa iddah. Lalu kenapa ada wanita ada iddahnya, laki-laki tidak ada? Salah satu hikmahnya adalah listibra ar-rahim, yaitu untuk menghilangkan rahim. Baik, untuk memastikan rahimnya bersih sehingga jangan sampai ada nasabnya kacau ya. Ada penjelasannya nanti di kesempatan yang lain. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Kita insya Allah bertemu lagi di kesempatan. Apa hukum membuat poster acara yang tidak diajarkan oleh Nabi? Ya jangan, kalau memang itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Allah alam bisab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.